minal ibham, dari kata ibham. Wahwal ikhfa, yang maknanya adalah ikhfa, samar atau tersembunyi. Wa adamul idhah, samar atau tersembunyi, dan juga adamul idhah, dan tidak jelas. Ini asal kata bahimah, dari kata al-ibham yang maknanya ikhfa, samar atau tersembunyi, dan adamul idhah, dan tidak jelas. Ini asal penamaan dari bahimatul an'am. Kita masuk pada masalah-masalah yang disebutkan di sini dalam bab yang keempat. Di sini disebutkan ada empat masalah. Al-mas'alatul ula. Kita masuk pada masalah yang pertama. Syurutu wujubiha, syarat wajibnya zakat bahimatul an'am. Syarat wajibnya zakat hewan ternak. Yushtaratu liwujubi zakati fi bahimatil an'ami syurutu taliyah. Disyaratkan pada wajibnya zakat hewan ternak, disyaratkan syarat-syarat berikut ini. Syaratul awal, syarat yang pertama, an tablughal an'amu an-nisab asy-syar'i, hewan tersebut telah mencapai nisab yang disyariatkan. Yang pertama, telah mencapai nisab, jumlah tertentu, na'am, yang dengannya wajib dia mengeluarkan zakat bahimatul an'am. Ini yang pertama, hendaknya hewan tersebut telah mencapai nisab. Bagaimana nisabnya? Wa huwa fil ibli khamsun, nisabnya unta itu 5 ekor. Berarti di bawah 5 ekor atau kurang dari 5 ekor belum wajib zakat. Wa fil baqari 30, dan nisab pada sapi adalah 30, 30 ekor. Wa fil ghanami 40, dan nisab pada kambing adalah 40 ekor. Nah, ini syarat pertama, hendaknya hewan tersebut telah mencapai nisabnya, nisab zakatnya. Unta 5 ekor, kambing sapi 30 ekor, dan kambing 40 ekor. Di bawah jumlah bilangan ini maka tidak wajib zakat. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa fi maduna khamsi dzaudin shadaqah." Tidak ada kewajiban zakat pada unta yang kurang dari 5 ekor. Ini menunjukkan bahwasannya nisab unta adalah 5 ekor. Kalau kurang dari 5 ekor maka tidak wajib zakat. Wali hadis Mu'ad, dan juga dalilnya adalah hadis Mu'ad bin Jabal. Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asdaq ahli Yaman. Fa amarani an akhudha minal baqari min kulli 30 tabi'an wa min kulli 40 musinnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengutusku, sebagai penduduk Yaman yang paling terpercaya, Fa'amaroni an akhudha minal baqari min kulli thalathina tabi'an. Maka beliau memerintahkan kepadaku untuk mengambil zakat dari 30 ekor sapi atau dari setiap 30 ekor sapi diperintahkan untuk diambil tabi'an. Tabi'an yaitu sapi yang berumur 1 tahun. Beliau memerintahkan kepadaku untuk mengambil zakat berupa sapi yang berumur 1 tahun untuk setiap 30 ekor sapi. Setiap 30 ekor sapi diambil sapi yang berumur 1 tahun. Wa min kulli arba'ina musinnah. Sedangkan setiap 40 ekor sapi diambil sapi yang musinnah, yang telah berumur 2 tahun. Satu ekor sapi yang telah berumur 2 tahun. Al-hadith rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dan juga At-Tirmidzi rahimahumullahu taala. Ini dalil untuk nisab sapi. Bahwasanya 6 nisab sapi adalah 30 ekor. Setiap 30 ekor diambil satu sapi yang berumur 1 tahun. Minimalnya. Sedangkan setiap 40 ekor sapi diambil sapi yang telah berumur 2 tahun. Adapun dalil untuk nisab kambing, waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat sa'imatur rajuli naqisatan min 40 syatan falaysa fiha shadaqah." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila binatang ternak seseorang itu kurang dari 40 ekor kambing, maka tidak ada kewajiban zakat pada kambing-kambing tersebut. Apabila binatang ternak seseorang itu kurang dari 40 kambing, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Ini menunjukkan bahwasanya nisab kambing itu adalah 40 ekor. Jika kurang, belum wajib. Misalkan baru 39 ekor, maka belum wajib mengeluarkan zakat hewan ternaknya. Ini syarat pertama, harus telah mencapai nisab. Syarat yang kedua, an yahula 'alal an'ami haula kamilin 'inda malikiha wa hiya nisab. Hendaknya hewan ternak tersebut telah mencapai haulnya secara sempurna, yaitu telah genap 1 tahun, engda malikiha, telah genap 1 tahun, di sisi pemiliknya. yaitu hewan-hewan tersebut telah dimiliki selama 1 tahun. Wahiyah nisob, dan ini nisob waktunya, telah dimiliki selama 1 tahun. Ini menunjukkan kalau belum genap 1 tahun dimiliki, baru 11 bulan. Nah, kemudian dijual, misalkan ada kebutuhan atau keperluan, maka tidak wajib zakat karena baru 11 bulan, harus sudah genap 1 tahun. Li hadisi, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya alaihim rahmatullah, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada kewajiban zakat pada harta sampai harta tersebut dimiliki selama 1 tahun. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, antakuna saimatan. Hendaknya hewan ternak tersebut adalah hewan yang digembalakan. Yang digembalakan. Bagaimana maksud saimah atau digembalakan? Ini maksud dengan saimah adalah wahiyallati tar'al kala al-mubah, yaitu hewan yang memakan rerumputan yang mubah, rerumputan yang mubah, yang halal. Wahwaladhi nabata bifi'lillahi subhanahu duna an yazra'ahu ahadun. Bagaimana rumput yang mubah? Yaitu rumput yang tumbuh bifi'lillah, rumput dengan tumbuh, rumput yang tumbuh atau rumput yang Allah tumbuhkan tanpa ditanam oleh seorang pun, tumbuh alami, biqadarillah, tanpa ada campur tangan seseorang yang menanamnya. Itu rumput-rumput di padang rumput, di hutan, bukan rumput yang sengaja ditanam oleh seseorang. Ini makna al-kala al-mubah, rerumputan yang mubah, yang tumbuh alami. Fil hauli au aktsarihi. Dan hewan tersebut makan dari rerumputan tersebut fil hauli selama 1 tahun, digembalakan selama 1 tahun, au aktsarihi atau mayoritas waktu dalam 1 tahun tersebut. Misalkan selama 7 bulan, ini kan sudah lebih, lebih dari setengah, lebih dari setengah tahun, atau 8 bulan atau 9 bulan, Ini syarat yang ketiga, hendaknya hewan tersebut saimah, digembalakan, dilepas, di padang rumput, atau rerumputan. Nah, yang rumput-rumput tersebut, bukan ditanam oleh seseorang, dan digembalakannya itu dalam 1 tahun, selama 1 tahun digembalakan atau mayoritas waktu dalam 1 tahun tersebut, misalkan 6, 7, atau 8 bulan digembalakan. Sedangkan sisanya dikandangkan misalkan. Misalkan 8 bulan dilepas di padang rumput, kemudian 4 bulannya dikandangkan. Ini contoh mayoritas waktu dalam 1 tahun. Artinya lebih banyak digembalakan daripada dikandangkan. Dalilnya adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Wa fi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha idza kanat 40 ila 120 syatun. Dan pada zakat kambing yang digembalakan, ya, apabila kambing tersebut mencapai 40 ekor sampai 120 ekor, maka zakatnya adalah syatun. Zakatnya adalah satu ekor kambing. Jadi kambing yang jumlahnya 40 sampai 120, zakatnya satu ekor kambing. Misalkan punya kambing 100, berapa zakatnya? Satu. Pokoknya 40 sampai 120, nah, zakatnya adalah satu ekor kambing. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalil yang lain, wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi kulli ibilin sa'imatin fi arba'ina bintulabun. Dan pada setiap unta yang digembalakan, fi arba'in, setiap 40 ekor unta, ya, bintulabun, yang dikeluarkan adalah bintulabun. Apa ini maksud dengan bintulabun? Dinamakan bintulabun, ya, zatalabanin, atau indungnya atau induknya, ya, hewan yang induknya memiliki susu, ya, yaitu sudah melahirkan lagi, ya, sudah punya adik, nah, sehingga dinamakan bintulabun. Nah, dan bintulabun dari unta itu adalah unta yang berumur 2 tahun, nah, unta betina yang berumur 2 tahun. Nah, jadi pada setiap 40 ekor kambing gembalaan, setiap 40 ekor unta gembalaan itu bintulabun, unta betina yang berumur 2 tahun. Dinamakan labun induknya karena induknya ini memiliki susu, ya. Nah, sudah melahirkan naam yang berikutnya. Nah, ini syarat yang ketiga. Di sini dikatakan kalimat sa'imah. Sa'imah yaitu gembalaan. Fa in kana tar'a aqall al-haul, apabila hewan-hewan tersebut dia digembalakan kurang dari 1 tahun. Kurang dari 1 tahun, wa yu'lifuha aktsaruhu. Au aktsaruhu wa yu'lifuha aktsaruhu, dan dia diberi makan, ya, dikandangkan kemudian diberi makan, nah, mayoritas waktu dalam 1 tahun. Mayoritas waktu dalam 1 tahun. Misalkan digembalakannya cuma 4 bulan. Nah, kemudian sisanya 8 bulan dikandangkan kemudian dikasih makan. Nah, kalau dikasih makan berarti dengan biaya atau tenaga atau yang semisalnya. Falaisat sa'imah, maka yang seperti ini yang lebih banyak dikandangkan kemudian dikasih makan, laisat sa'imah, bukan sa'imah, bukan gembalaan, bukan ternak gembalaan. Wala zakata fiha, dan tidak ada kewajiban zakat padanya. Nah, tidak ada kewajiban zakat padanya. Nah, baik. Kecuali, ya, kecuali kalau hewan-hewan tersebut, ya, nah, yang dikandangkan dan dikasih makan kemudian diperjualbelikan, maka masuknya hukum zakat tijaroh, zakat perdagangan. Nah, bukan zakat bahimatul an'am. Adapun zakat bahimatul an'am, di antara syaratnya harus sa'imah, harus gembalaan. Nah, yaitu mayoritas dalam setahunnya itu digembalakan. Kemudian syarat yang keempat, an la takuna amilatan. Hewan tersebut bukan hewan yang amilah, bukan hewan pekerja, bukan hewan pekerja. Wahiyya lati yastakhdimuha sahibuha fi harthil ard, yaitu hewan yang digunakan oleh pemiliknya untuk pengolahan tanah atau pembajakan tanah. Ini masuk dengan amilah, hewan pekerja. Yaitu hewan yang digunakan oleh pemiliknya untuk pembajakan tanah atau pengolahan tanah pertanian. Au naqlil mata', atau digunakan untuk pemindahan barang. Hewan ini digunakan biasanya untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Au hamlil athqal, atau hewan tersebut digunakan untuk mengangkat barang-barang yang berat. Nah, hewan angkutan. Li'annaha tadkhulu fi hajatil insan al-asliyati kathiyat. Kenapa kalau hewan tersebut adalah hewan pekerja yang digunakan untuk membajak sawah atau kebun atau ladang, atau digunakan untuk mengangkat barang dan lain sebagainya, itu tidak naam dikenakan kewajiban zakat, ya. Li'annaha tadkhul fi hajatil insan al-asliyah. Karena hewan-hewan tersebut masuk dalam kategori kebutuhan naam seseorang yang pokok, kebutuhan pokok seseorang. Nah, karena hewan tersebut masuk dalam kategori kebutuhan pokok seseorang. Kasiyab, kedudukannya seperti baju. Ya, baju adalah kebutuhan pokok seseorang. Nah, sehingga hewan yang amilah, pekerja, nah, itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, ini syarat yang keempat. Hendaknya hewan tersebut bukan hewan yang amilah, bukan hewan pekerja. Nah, tetapi hewan tersebut adalah hewan yang apa? Yang diambil faedah susunya, nah, atau diambil faedah keturunannya, ya. Nah, kemudian dikatakan di sini juga, amma idza uiddat lil qira. Adapun apabila hewan-hewan tersebut itu digunakan untuk persewaan, ya, atau hewan tersebut disiapkan untuk disewakan, hewannya ini hewan sewaan, siapa yang mau nyewa silahkan bayar sekian, gitu. Hewan seperti ini, ya, fa inna zakata takunu fi ma yahsul min ujuratiha, ya. Maka zakatnya, ya, zakat hewan yang disewakan itu adalah pada hasil upah sewanya. Idza hala alaihil haul, apabila itu pun sudah genap setahun. Baik. Jadi hasil upah sewa, ya. Itu yang dikeluarkan zakatnya, itu pun apabila sudah genap setahun. Dan ini masuknya pada zakat apa? Zakat uang, ya. Karena berupa upah. Dan zakat uang itu naam nisabnya adalah nisab terendah dari emas, dari nisab emas atau nisab perak. Dan sudah berlalu penjelasan tentang nisab emas dan juga nisab perak. Baik, ini syarat yang keempat. Ada syarat, ada empat syarat ya, ada empat syarat wajibnya zakat bahimatul an'am. Yang pertama harus mencapai nisab, ya. Jumlah hewan tersebut harus mencapai nisabnya. Unta 5 ekor, sapi 30 ekor dan kambing 40 ekor. Syarat yang kedua, telah genap dimiliki selama 1 tahun. Nah, mencapai nisab waktu yaitu 1 tahun dimiliki. Syarat yang ketiga, hendaknya hewan tersebut saimah, digembalakan pada mayoritas waktu dalam setahun. Kemudian syarat yang keempat, bukan dari jenis hewan pekerja. Nah, hewan tersebut hendaknya bukan dari jenis hewan pekerja. Karena hewan pekerja tidak ada kewajiban zakat padanya. Al-mas'al tsaniyah, masalah yang kedua. Perhatikan masalah yang kedua, fi qadril wajib. Masalah yang kedua tentang naam kadar wajib zakat. Berapa yang harus dikeluarkan? Yang pertama, qadrul wajibi fil ibil, kadar wajib zakat pada unta. Kadar wajib zakat pada unta. Wa miqdaru zakatil wajibati, kadar zakat yang wajib pada unta, fil khamsi minal ibili syatun jadza, syatu jadzatin minad dha'an. 5 ekor unta ya, fil khamsi minal ibil, pada 5 ekor unta itu yang dikeluarkan adalah kambing jadzah. Kambing domba jadzah. Nah, jad'ah itu adalah as-saghirusin yang umurnya masih muda, wahia wa huwa minal ghanami matamalahu sanatun wa dakhala fi tsaniyah, yaitu yang telah genap 1 tahun dan masuk tahun yang kedua. Nah, ini 5 ekor unta yang wajib dikeluarkan adalah 1 ekor kambing yang berumur 1 tahun. Nah, 1 ekor kambing domba yang berumur 1 tahun. Atau authaniyatun minal ma'z, atau kambing kacang yang telah berumur 2 tahun. Athaniyah matamalahu sanatan wa dakhala fi tsalisah. Athaniyah adalah kambing yang berumur, kambing kacang ya, kambing kacang yang berumur 2 tahun dan masuk tahun yang ketiga. Baik. Ini ala madhab Syafi'i. Ini menurut madhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Jadi 5 ekor unta yang wajib dikeluarkan apa? Kalau domba minimal umur 1 tahun, kalau kambing kacang minimal umur 2 tahun. Wafil ashri syatan, dan pada 10 ekor unta ya, kalau tadi 5 ekor unta, kalau 10 ekor unta, untanya mencapai 10, maka yang dikeluarkan adalah syatan 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. Baik. Dan kambing ini sama hukumnya dengan kambing tadi. Kalau kambing domba maka minimalnya 1 tahun, kalau kambing kacang minimal 2 tahun. 2 ekor. Wafil khamsi asyara salasyah, dan pada unta yang jumlahnya 15 ekor, ya, unta yang jumlahnya 15 ekor, salasyah 3 ekor kambing. Wafil isyrin arba usyah, dan pada unta yang berjumlah 20 ekor, maka yang dikeluarkan 4 ekor kambing. Wa fi 25 ila 35 bintu makhad minal ibil, dan unta yang berjumlah 25 ekor sampai 35 ekor yang wajib dikeluarkan adalah bintu makhad, unta betina yang berumur wahya matamalaha sanatun, ya, unta betina yang berumur 1 tahun. Nah, bintu makhot artinya unta betina, ya, yang berumur 1 tahun. Wadakholat fitaniyah, dan masuk tahun yang kedua. Nah, ini kalau unta tersebut 25 ekor sampai 35 ekor yang dikeluarkan. Unta betina yang berumur 1 tahun masuk tahun kedua, ya, minimal berumur 1 tahun masuk tahun kedua. Wasumiyat bidzalika, dan dinamakan bintu mahab li'anal ghalib anna ummaha qad hamalat, karena pada umumnya, ya, induk dari bintu mahab ini, ya, qad hamalat, telah hamil, pada umumnya sudah hamil lagi, ya. Apabila anak unta itu sudah berumur 1 tahun, pada umumnya unta tadi induknya itu sudah hamil lagi, sehingga dikatakan makhod. Nah, fahiya makhidun ay hamilun, maka unta tersebut adalah makhid, unta yang makhid artinya hamil, ya. Nah, artinya unta betina, nah, yang induknya sedang hamil. Nah, yang induknya sedang hamil ini makna bintu makhod. Fa in lam yajidha, apabila seseorang tidak mendapati unta betina yang berumur 1 tahun, bahkan enggak ada unta betina yang berumur 1 tahun, ajza'ahu ibnu labun dzakar, maka boleh atau sah ibnu labun dzakar, unta jantan, ya, unta jantan yang berumur berapa kalau labun, wahwa matamalahu sanatan, yang berumur 2 tahun, unta jantan yang berumur 2 tahun. Wadakhala fi salisa, dan masuk tahun yang ketiga. Nah, ini kalau enggak ada apa? Kalau enggak ada unta betina yang berumur 1 tahun. Nah, untuk dikeluarkan sebagai zakat, maka boleh mengeluarkan unta jantan yang berumur 2 tahun dan masuk tahun yang ketiga. Wasumnya bidzalik, dinamakan ibnu labun, ya, anaknya labun, ya, li'anna ummahu wada'atil hamla tsani, karena induknya sudah melahirkan yang kedua kalinya. Itu berarti punya adik lagi, si ibnu labun ini punya adik lagi. Fil ghalib, pada umumnya, ya, dinamakan ibnu labun karena pada umumnya induknya sudah melahirkan lagi. Fahya dzatal banin, maka induknya dzatal banin, hewan yang punya susu, ya. Nah, karena melahirkan kembali. Baik. Ini kenapa dinamakan dengan ibnu labun. Kemudian wa fi sittin wa thalathin ila khamsin wa arba'in bintu labun lahasanatan. Adapun pada unta yang jumlahnya 36 ekor sampai 45 ekor, maka yang wajib dikeluarkan adalah bintu labun, unta betina yang berumur sempurna 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Nah, ini jika unta tersebut berjumlah 36 sampai 45 ekor yang dikeluarkan bintu labun, unta betina yang berumur 2 tahun, ya. Wa fi sittin wa arba'ina ila sittina hikkotun. Unta yang berjumlah 46 ekor sampai 60 ekor yang wajib dikeluarkan adalah hikkoh. Apa itu hikkoh? Wahiyya matammalaha salas sinin. Itu unta betina yang berumur 3 tahun sempurna. Wadakhalat fir rabi'ah, dan masuk pada tahun yang keempat. Sempurna 3 tahun, masuk tahun keempat. Wasumiyat bidzalika, dan dinamakan hikkoh li'annaha istahaqqat an yatruqaha al-fahlu wa qila li'annaha istahaqqat ar-rukub wa tahmil. Karena berhak untuk di ditunggangi, ya. Berhak untuk ditunggangi. Sehingga dinamakan hiqqah. Berhak untuk ditunggangi atau berhak untuk di dipakai untuk mengangkat barang. Wa fi ihda wa sittina ila khamsin wa sab'ina jaz'ah. Adapun unta yang berjumlah 61 ekor sampai 75 ekor, maka yang wajib dikeluarkan adalah jaz'ah. Jaz'ah unta betina, wa hiya matamalaha arba'u sinin wa dakhalat fil khamisah. Unta betina yang berumur 4 tahun sempurna, masuk tahun yang kelima. Wa sumiyat bidzalika li'annaha jaz'at muqaddama asnaniha ay asqatathu. Dinamakan jaz'ah karena unta tersebut dia menanggalkan gigi depannya. Ai asqatathu, menanggalkan gigi depannya, sudah tanggal gigi depannya, sehingga dinamakan dengan jaz'ah. Wa fi sit wa sab'ina ila tis'ina bintalabun. Adapun 76 ekor sampai 90 ekor unta, maka yang wajib dikeluarkan adalah bintalabun. 2 ekor unta betina yang berumur 2 tahun. 2 ekor unta betina yang berumur 2 tahun. Wa fi ihda wa tis'ina ila mi'atin wa ishrina hikkotan. 71 ekor sampai 120 ekor unta yang wajib dikeluarkan adalah hikkotan. 2 ekor unta betina yang genap berumur 3 tahun. 2 ekor unta betina yang genap berumur 3 tahun. Fa idza zadat ala mi'atin wa ishrin, kemudian apabila untanya melebihi bilangan 120, fa fi kulli arba'in bintulabun, maka setiap 40 ekor unta yang dikeluarkan adalah bintulabun. 1 ekor unta betina yang berumur 2 tahun. Wa fi kulli khamsin hikqatun, dan setiap 50 ekornya, setiap 50 ekor unta yang dikeluarkan adalah hikqah. Unta betina yang berumur 3 tahun. 1 ekor unta betina yang berumur 3 tahun. Wa dzalika li hadis Anas fi kitab shadaqah. Yang demikian karena dalilnya adalah hadis Anas dalam kitab zakat. Wa fihi pada hadis tersebut atau pada surat tersebut, disebutkan fi arba'in wa ishrina minal ibil famadunaha minal ghanam min kulli khamsin syatun. Pada 24 ekor unta famadunaha, atau kurang dari 24 ekor unta, 24 ekor unta ke bawah, minal ghanami fi arba'in wa ishrina minal ibili famadunaha minal ghanami min kulli khamsin syatun. Maka pada setiap 5 ekornya, 5 ekor unta, kalau 24 ke bawah untanya, maka pada setiap 5 ekornya adalah syatun, 1 ekor kambing. Fa idza balagat 25 ila 35, apabila unta tersebut mencapai 25 ekor sampai 35 ekor, fa fiha bintu makhad unsa, maka wajib zakat padanya satu ekor unta betina yang berumur 1 tahun. Bintu makhad. Al hadis, hadisnya panjang. Nah, namun asyahid di sini, ya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Kalau lebih dari 120 ekor, maka setiap 40 ekornya dikeluarkan bintu labun, unta betina yang berumur 2 tahun. Dan pada setiap 50 ekornya yang dikeluarkan hekoh, unta betina, satu ekor unta betina yang berumur 3 tahun. Wa hadza jadwal yubayyin kayfiyataz zakati fil ibil. Jadwal berikut ini menjelaskan tata cara membayar zakat unta. Ada jadwalnya di situ, yang punya kitab ada jadwalnya. Nah, 5 sampai 9 ekor syatun, satu ekor kambing. 10 sampai 14 2 ekor kambing. 15 sampai 19 salasyah, 3 ekor kambing. 20 sampai 24 arba'syah. Nah, berapa? 4 ekor kambing. 25 ekor sampai 35 ekor bintu makhad. Unta betina yang berumur 1 tahun. 36 ekor sampai 45 ekor bintu labun. 1 ekor unta betina yang berumur 2 tahun. 46 ekor sampai 60 ekor hikkotun, yang dikeluarkan adalah 1 ekor unta betina yang berumur 3 tahun. 61 ekor sampai 75 ekor jaz'atun, yang dikeluarkan satu jaz'ah, yaitu satu ekor unta betina yang berumur 4 tahun. 76 ekor sampai 92 ekor binta labun, 2 ekor unta betina yang berumur 2 tahun. 91 ekor sampai 120 ekor hikkotan, 2 ekor unta betina yang berumur 3 tahun. Nah, mazada ala 120, dan yang lebih dari 120 ekor, fal wajib fi kulli 40 bintul labun, maka yang wajib pada setiap 40 ekornya adalah bintul labun, unta, satu ekor unta betina yang berumur 2 tahun. Wa fi kulli 50 hikotun, dan pada setiap 50 ekor untanya dikeluarkan hikoh, satu ekor unta betina yang berumur 3 tahun. Nah, selesai dari pembahasan zakat unta, zakat bahimatul an'am yang berupa unta. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.